maka sikap seperti ini akan menghalangi dirinya mendapatkan kebenaran. Dan bisa jadi seseorang berkeyakinan dari terjadinya suatu masalah yang tentunya hukumnya berada pada kita tertentu. Ini sikap yang sebagian manusia tatkala menghadapi suatu masalah dan hukumnya ada pada suatu kitab tertentu atau ada pada fatwa seorang alim tertentu, namun dirinya malas untuk meneliti perkara yang terdapat dalam kitab atau fatwa tersebut, sehingga dirinya lebih mementingkan atau lebih condong terhadap apa yang dia yakini daripada harus meneliti fatwa atau keterangan di dalam kitab-kitab yang lain yang ada. Sehingga tatkala sikap seseorang malas untuk mencari, untuk meneliti fatwa yang seharusnya itu lebih mapan dan lebih baik dari apa yang dia yakini, maka disitulah dia juga terhalang untuk mendapatkan kebenaran. Al-Rahman Al-Mu'allim Rahmanullah Wal-Alim Al-Rasi Wal-Ladhi Ida Khasar Lahul Ilmu Al-Syafi Di Qadiyatin Lazimahal Walam yudari bima qad yushakiku fiha. Seorang alim yang dalam ilmunya, yang luas ilmunya, yang dirinya telah mencapai ilmu yang mantap, yang kokoh, dan yang telah dipegang dari ilmu tersebut, maka bisa jadi dirinya tidak memperdulikan apa-apa yang datang kepada dirinya dari pengetahuan-pengetahuan yang masih meragukan. Berima ayyurada antil kalm syakikat wa ima ayyata'anna lama fi gawin matas salat. Bisa jadi seorang alim tersebut menelaah dari perkara-perkara yang masih membingungkan atau masih sama, kemudian dihukumi atau diimbang dengan apa yang ada pada ilmu, di ilmu yang kokoh, sehingga tidak menggeser pendapat yang ada pada dirinya. Atau seorang alim tersebut memperhatikan dari sisi-sisi yang ada dihadapkan kepada jalur-jalur yang telah tepat, yang telah sahih, dari permasalahan yang menimbulkan orang tersebut. Maka al-alama as-sidik Hasan Khan rahimahullah, wa innama ya'riful haqqa min man jama'a tansata awsafin. Dan hanyalah seseorang itu akan mendapatkan mengenal al-haq jika seseorang terdapat lima macam sifat. Agamaha, sifat yang terbesarnya dari kelima tersebut adalah ikhlas. Seseorang yang memiliki hati yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebenaran dengan sifat ikhlas tersebut. Wal-fahmu, dan juga kefahaman. Seseorang tentunya akan bisa mengenal ahad dengan memahami perkara-perkara yang ada. Baik itu dari depan atau mengkaji kembali permasalahan-permasalahan tersebut di dalam kitab-kitab dan juga fatwa para ulama. Berinsaf dan juga mempunyai sifat hadir menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Warabi'uha wahwa aqalluha wujudan wa aktsaruhuma wa aktsaruha fuqdanan. Dan sifat yang keempat ini paling sedikit dimiliki oleh orang-orang, dan kebanyakan mereka luput dari sifat yang keempat ini. yaitu al-khursu ala ma'rifatul haqqi. Harus semangat berdaya upaya untuk mengenal kebenaran dan mencari kebenaran. Wasyid dari da'wati ila dalik, dan kerasnya semangat dalam rangka mendakwahkan kebenaran. Sehingga kalau seseorang ini mempunyai kelima sifat, ikhlas, paham, mempunyai sikap insaf, adil, kemudian semangat untuk mengenal ahad, kemudian setelah mendapatkannya dia berusaha keras untuk mendakwahkan, maka sifat keempat tersebut akan menuntun dirinya termasuk orang-orang yang membela al-haq. Dan tentunya lawan dari keempat sifat tersebut akan menghalangi dirinya dari mendapatkan kebenaran. Tidak ikhlas, baik itu untuk tujuan-tujuan nafsunya, tujuan dirinya, atau tujuan untuk orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan kebenaran. Orang yang tidak ikhlas mempunyai tujuan-tujuan tertentu, atau tidak paham atau sulit memahami atau rendah pemahamannya terhadap perkara-perkara yang ada. Di samping itu dia tidak mempunyai sikap adil. Lebih cenderung pada apa yang dia maukan atau dia sukai, kemudian harus untuk mencari kebenaran. Dan tentunya sifat-sifat ini ada pada generasi kita yang terdahulu. Salafus Salih, para ulama-ulama kita Ahlussunnah, mereka adalah orang-orang yang dijadikan sebagai teladan. Bagaimana semangat mereka mencari kebenaran. Bahkan mereka untuk mencari satu saja, satu hadis, rela untuk mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mendapatkan satu kebenaran. Dan berbeda jauh dengan keadaan orang sekarang. Teknologi sudah canggih, perasaan sudah gampang. Seseorang tinggal memilih, memilih yang benar atau memilih yang salah, memilih yang lurus atau memilih yang menyimpang. Semuanya ada. Itu saja mereka tidak lakukan, sehingga masa bodoh. sebagian orang berpendirian yang penting saya Islamnya begini, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Maka pendirian yang seperti ini masih banyak dituntut oleh dari berbagai segi. Karena Allah SWT menuntut untuk kita beribadah kepada Allah SWT dengan keikhlasan, dengan bertauhid. Sehingga tatkala seseorang beribadah kemudian tidak memperdulikan tauhid, beribadah tidak dilandaskan tauhid, maka tidak jadi, akan batal amalan-amalan. Dan kalau seseorang hanya sekedar tidak merugikan orang lain, maka berapa banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dia kerjakan, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak yang harus dia jauhi, bukan hanya sebatas merugikan orang lain. Apa kalau dia melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri kemudian tidak bisa berdosa? Di antaranya meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakala Allahnya sedik asampan, fa inna haqqa mazala sawaban, fa inna haqqa mazala masunan, azizan, nafisan, kariman, la yanalu ma'al idral antalabihi. Dan sesungguhnya kebenaran itu terus terjaga, dan kebenaran itu sesuatu yang mulia, dan kebenaran itu sesuatu yang berharga. Maka seseorang tidaklah dia akan mendapatkan sesuatu yang berharga, yang mulia, kalau tidak mencarinya. Wa hada mutasawwaf wal israf ila qadarihi, tanpa ada gereget, semangat menjalankan sebab-sebab agar mendapatkan kebenaran, maka dia tidak akan mendapatkan. Wala yajma ala batalin al-mu'arridin, wala yunaji asbah al-an'am al-dawin. Dan juga tidak akan mendapatkan kebenaran kalau tanpa perjuangan, tanpa menyiapkan kebatilan-kebatilan dan penerangan, tanpa harus mengadakan usaha-usaha untuk menepis segala sesuatu yang akan menggelincirkan dirinya, menyesatkan dirinya. Sehingga kebenaran perlu diperjuangkan, dicari, diperjuangkan, dibela. Karena kebenaran kalau tidak dicari tidak akan ketemu. Kalau tidak dibela, tidak diperjuang, maka akan hilang kebenaran yang ada pada dunia. Kalau seseorang sudah hilang kebenaran yang ada pada dirinya, maka masuk masalah-masalah yang akan menggelincirkan dirinya dan menyebabkan hilang. Waqala Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, wal ma'lumu annahu la yaqbalu al-haqqa illa man jalaba. Dan telah diketahui dengan jelas, tidaklah seseorang itu mendapatkan al-haq kecuali harus mencarinya. Seseorang yang mencari rezeki yang halal, susah payah melakukan usaha ini dan itu agar mendapatkan rezeki yang halal, ini adalah kebaikan, perjuangan. Kalau lebih-lebih untuk mendapatkan kebenaran, dia harus berusaha, mencari, berkorban, mempertahankan dan membela kebenaran. Waqala Ibnu Jauziyah rahimahullah, al-musibatul adna, musibah yang besar, ridal insani an nafsihi wa iqtina'i bi'ilmihi. Manusia sudah rela, puas apa yang ada pada dirinya dan sudah merasa puas dengan ilmu yang ada pada dirinya. Saya Pak Islam biasa-biasa saja lah, daripada banyak masalah. Nanti kalau tahu ilmunya, ini gak boleh, itu gak boleh, sana gak boleh, sini gak boleh, terlalu banyak aturan, gak mau. Sehingga dia rela merasa puas yang ada pada dirinya dan ada pada ilmunya. Ya hadihi mihnatan qad amat aktsarul khalqi. Maka pendirian seperti ini adalah suatu musibah yang kebanyakan manusia dilanda yang seperti ini. Tidak berdiri, pokoknya saya berdiri sudah, tidak usah banyak ini dan itu. Wakara Yahudi wan Nasara yara annahu ala shawab wa la yabhasu wa la yanzur ila dalilin nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka berpandangan bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang di atas kebenaran, sehingga tidak perlu mencari. Dan juga tidak perlu apa menengah lagi dalil-dalil yang ada pada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka kalau jujur, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengenal kitab Taurat, kitab Injil yang sebenarnya. Kalau mereka tidak merujaknya, tidak menggantinya, dibiarkan sebagaimana yang masri, maka mereka akan melihat tentang kebenaran, tentang bimbingan Allah SWT untuk mengimani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam kitab Taurat dan Injil penuh banyak Allah SWT menyebutkan tentang ciri-ciri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mengenal anak-anak mereka, saking hafalnya. Wa idza sami'a ma yulakinu qalbuhu qalbahu misal Qur'an al-Majlis harara li Allah yasma. Dan apabila mereka mendengar apa-apa yang membuat hati mereka bisa meleleh karena mendengar tentang Al-Quran, maka mereka lari dan tidak mau mendengarkan. Berapa banyak orang Yahudi dan Nasrani mengetahui tentang sebuah ayat yang sangat pendek. Terlebih-lebih mereka orang-orang yang hidup di tengah-tengah negeri Muslim seperti di Indonesia. Tidakkah mereka pernah mendengar surat Al-Baqarah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat dalam surah Al-Baqarah bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berputra dan tidak diputrakan. Mereka sahabat mendasarnya Allah SWT tidak mempunyai istri. Ini adalah apa? Ajaran Islam Tauhid yang kalau mereka mendengar tentang surat ini, maka hatinya akan meleleh mereka. Karena Allah SWT tidak sama sifat-sifatnya dengan makhluknya. Allah SWT yang tinggi, yang mulia, yang berbeda dengan makhluknya, yang tersucikan dari sifat-sifat yang ada pada makhluk. Dan kaum muslimin beriman kepada Nabi SAW bahwasanya beliau adalah Nabi yang diutus, dan Allah SWT berikan banyak mukjizat. Namun begitu, beliau bukan anak Allah, karena Allah SWT tidak mempunyai anak dan tidak mengangkat anak. Dan Allah SWT berkuasa untuk menciptakan Nabi SAW tanpa bapak. Bahkan Allah SWT berkuasa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa menciptakan seseorang dari bapak saja, tanpa ibu, yaitu Allah SWT menciptakan Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi yang mempunyai mujizat-mujizat ini tidaklah bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi manusia untuk mempertuhankan para nabi. Para nabi mempunyai ini, dan itu mempunyai bisa melakukan ini dan itu. Karena semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas manusia mempertuhankan manusia. Maka yang pantas manusia mempertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pencipta. Sehingga orang yang merasa dirinya sudah cukup, merasa benar, tidak perlu untuk membagi, mencari, tidak peduli dengan keselamatan dirinya, maka yang seperti nanti menjadi orang-orang yang rugi. Masyarakat Muslim rahmatullah wa barakatuh. Terlebih-lebih adanya orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah SWT, diberi kecerdasan, diberi pemikiran yang cemerlang. Karena kecerdasan ini di sisi lain adalah anugerah dari Allah SWT yang patut disyukuri. Namun di sisi lain menjadi fitnah. Karena dengan kecerdasan tersebut seseorang akan terjaga untuk sombong, mengalah kebenaran dan tidak memperdulikan peringatan-peringatan yang dia pandang orang-orang yang bodoh, padahal tidak bodoh. Dan berapa banyak orang yang mempunyai kecerdasan justru dirinya terjatuh ke dalam kebatilan dan penyimpangan. Dan merasa dirinya lewatnya berada di atas kebenaran. Sehingga ini juga musibah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menentang umatnya agar terhindar dari sikap malas, yaitu dengan berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min al-kasali wal-husni wa'udzu bika min wala bagi jain wa tahru ujian maka lakal yang lain min adukhi wa cedmi ya Allah SWT jauhkanlah kami dari sifat malas, dan jauhkanlah kami dari sifat pelit, jahil. Karena sikap malas tentunya akan menutup banyak perkara-perkara yang akan mengajarkan dirinya kepada kebaikan. Dan sikap bohong atau bakhil maka akan menutup dirinya untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT, untuk banyak berinfak, banyak membantu saudaranya, yang pada sebelumnya itu adalah harta yang dia berikan kepada orang lain untuk dirinya nanti di hari akhirat yang Allah SWT akan lipat gandakan. Sehingga sepantasnya kita sebagai kaum muslimin untuk berdoa agar terhindar dari sifat malas. Juga dalam surat ini dalam penjelasan mengapa pengurusan pada pelukisan sunan lawan hari ini, wahai yang bersama Rasulullah SAW.